إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قال الإمام البخاري في أدب المفرد قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد ابن أيوب ابن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير ابن عبد الله عن أجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. Sebutkan dengan sanadnya yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Irwaul Ghalil. Bahwasanya Nabi SAW menyatakan lil mamluki, bagi mamluk, bagi budak-budak sahaya, memiliki hak. Makna lil mamluk, apanya yang milik mamluk, haknya. Ada hak untuk mamluk. Ta'amuhu wa kiswatuhu, makanannya dan pakaiannya. Maka seorang yang memiliki budak, hamba sahaya, maka dia harus memberinya makan dan memberinya pakaian. Dan kemarin sudah kita baca riwayat-riwayatnya, bahkan para sahabat sampai memberikan pakaian pada budaknya sama seperti yang dia pakai. Ketika ditanya mengapa, jawabnya bahwa Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang memiliki sahaya, maka berikan pakaian seperti yang kamu pakai. Walaupun sesungguhnya bukan bermakna harus persis kembar, tapi maknanya senilai atau sesuatu yang wajar dipakai oleh mereka. Jangan keterlaluan memperkaya dirinya dengan yang mewah-mewah, tetapi sahayanya, budaknya diberi yang sangat tidak pantas dan bahkan tidak layak dipakai. Ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, karena khawatir menyalahi perintah Nabi, maka mereka sampai memberikan dengan model yang sama. Dan itu terjadi pula pada Abu Hurairah sendiri. Bukan Abu Hurairah. Yang datang sendirian, masuk Islam sendirian dan meninggal sendirian. Man? Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Didapati Abu Dzar sendirian di Radzah dalam keadaan berpakaian seperti budaknya. Hanya ditemani budaknya saja berdua. Ditanya, kenapa? Engkau berpakaian seperti budakmu, budakmu berpakaian seperti kamu. Dijawab dengan hadis-hadis ini. Diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, hendaklah siapa yang memiliki budak, berikan pakaian seperti yang dia pakai. Qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, maka bagi sahaya, bagi budak yang dimiliki oleh seseorang, hendaklah berikan hak-hak mereka. Ta'amuhu wa kiswatuhu, makanannya dan pakaiannya yang layak. Wa la yukallaf min al-'amali ma la yutiq. Hak ketiga, jangan diberi beban pekerjaan yang dia tidak sanggup. Jangan diberi beban pekerjaan apa yang dia tidak sanggup. Tapi kalau terpaksa, harus disuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang dia tidak mampu, tetapi tidak ada orang lain kecuali dia yang mengerjakan, maka bantulah dia. Fa'inuhu, fa'inhu, maka bantulah dia. Sebagaimana hadis-hadis kemarin. Hadis kedua dalam bab ini, qal hadatsana Abdullah قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير عن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته sebelum wafatnya. Kalau قبل sebelum wafatnya, kalau قبيل sebelumnya sedikit sekali, ini hampir wafatnya. Beliau menyampaikan ketika hampir wafatnya, Anahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu illa ma yutiq. Bagi budak sahaya harus diberi makannya dan pakaiannya, dan jangan diberi beban illa ma yutiq, jangan diberi beban kecuali apa yang dia sanggup. Ya, diperkirakan, diukur bagaimana keadaan orangnya dan seberapa dia sanggup. Kalau kamu ragu-ragu, suruh dia dan kemudian katakan, bagaimana, sanggup? Bisa? Bisa, Pak. Ya sudah, alhamdulillah. Kalau kamu lihat tidak mampu, kamu bantu dia. Sini saya bantu. Demikian adab kepada budaknya, kepada miliknya, hamba sahaya. Sesuai dengan judul babnya, bab la yukallaful abdu minal amali ma la yutiq. Bab apa yang dibebankan kepada seorang budak sahaya dari pekerjaan yang dia tidak mampu. Jadi tidak boleh memberikan beban kepada budak sahaya apa yang dia tidak mampu. Qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya 'anil A'mash, qala Ma'rur, mararna bi Abi Dzarrin wa 'alaihi tsaubun. Ini hadisnya ada di sini. Disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah, kami melewati Abu Dzar dalam keadaan berpakaian dengan satu pakaian. Ini dengan sejenis pakaian. Wa 'ala ghulamihi hullatun, sedangkan budaknya memakai pakaian juga, hullah. Fa qulna law akhadta hadha wa 'ataita hadha ghayrahu kanat hullatan. Qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana ahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyalbishu mimma yalbas walayukallifhu ma la yaghlib atau ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'in 'alayh falyu'inhu 'alayh. Diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar bahwa dia memakai satu pakaian, sedangkan budaknya memakai hullah. Hullah ini pakaian yang lebih mewah, lebih bagus. Faqulna, kami katakan, lau akhadta hadza wa ataita hadza ghairahu, kalau engkau ambil yang ini dan kau berikan yang itu pada orang lain, kanat hullatan, maka engkau yang memakai hullah. Kata Abu Dzar, qala Nabi SAW, ikhwanukum ja'alahumullah tahta aydikum. Beralasan dengan dalil, dengan hadis. Mereka adalah saudara-saudara kalian yang Allah jadikan di bawah kalian. Dia saudara kalian, hanya saja ditakdirkan sebagai budak kalian. Maka barang siapa yang saudaranya di bawah tangannya, yang saudaranya di bawah tangannya artinya dia di bawahmu. Apakah sebagai budak sahaya, atau sebagai pembantu rumah tangga, atau sebagai pegawai, bawahan-bawahan. Siapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah yut'imuhu, hendaklah beri makan dia dari apa yang kamu makan. Wa yalbishu mimma yalbas, berikan makan apa yang kamu makan atau seperti yang apa yang kamu makan, dan juga berilah pakaian seperti yang kamu pakai. Sehingga dalam lafaz lain disebutkan dengan alaihi hullah wa alaihi hullah. Ini yang satu saub, yang satu hullah. Tetapi dalam lafaz lain disebutkan alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullah. Abu Dzar memakai hullah, budaknya juga memakai hullah. Bahkan sama bentuknya, sama persis, kembar. Sampai mereka menasehatkan, ada apa kamu memakai kembar dengan budakmu? Kan sudah kebiasaan umum, sudah pemahaman yang merata di masyarakat, seharusnya tuannya ya lebih necis lah daripada budaknya. Budak cukup sekedar dikasih pakaian-pakaian yang sedang-sedang saja atau ke bawah, yang kasar-kasar. Kalau kamu pakai yang bagus dan sudah identik Orang yang berpakaian dengan pakaian bagus adalah pimpinan. Sedangkan pegawainya, budaknya, pekerjanya, ya pakainya tentunya di bawahnya. Tetapi ketika dikatakan kepada Abu Dzar, kenapa engkau tidak berikan saja hullah itu pada, ambil saja hullah itu dan berikan pakaian yang lain kepadanya? Dijawab, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Mereka itu saudara kalian, sama sesungguhnya saudara kalian. Hanya saja Allah jadikan di bawah kalian. Maka siapa yang saudaranya ada di bawah pimpinannya, di bawah kekuasaannya, hendaklah dia beri makan dengan apa yang dia makan, beri minum dengan apa yang dia minum, beri pakaian seperti apa yang dia pakai. Wala yukallifhu ma yaghlibu. Ini syahid dari bab, atau ini apa yang berkaitan dengan bab. Babnya bab, tidak memberikan beban kepada budak sahaya dengan beban yang dia tidak mampu. Maka dalam hadis ini, dalam hadis Abi Dzar, disebutkan wala yukallifuhu ma yaghlibuh. Jangan membebani dia sesuatu yang dia tidak mampu. Maknanya yaghlibuhu, mengalahkan. Pekerjaan mengalahkan dia. Jangan beri pekerjaan yang mengalahkan dia. Apa pekerjaan yang mengalahkan dia? Pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakannya. Fa in kallafahu ma yaghlibuh. Kalau terpaksa dia memberikan beban pekerjaan kepadanya apa yang mengalahkan dia, falyu'inhu alaih, maka hendaklah dia bantu. Khamilina azakumullah. Kalau tidak dibantu, sebaliknya dia paksa, kerugiannya bukan hanya pada budaknya, kerugiannya juga pada sang tuan pemilik budak tadi. Kenapa? Mengapa demikian? Karena akan terjadi beberapa perkara, kemungkinan-kemungkinan yang semuanya jelek. Kemungkinan pertama, kerjaannya berantakan. Gagal total. Karena si budak tidak mampu. Siapa yang rugi? Ya, dirinya. Angkat, gak kuat, dipaksa-paksa, jatuh bareng. Barangmu hancur. Rusak. Kerjaan berantakan. Tidak terwujud. Kemungkinan kedua, tidak dikerjakan. Karena gak bisa. Diupayakan gak bisa. Kalau tadi gak bisa dan rusak. Kalau ini gak bisa saja. Sehingga sampai kamu pulang sore hari, mana? Kok gak dikerjakan? Gak bisa. Gak mampu. Bagaimana mungkin dikerjakan? Kemungkinan yang berikutnya yang lebih berat lagi, budaknya yang sakit. Siapa yang rugi juga? Ya tuannya juga. Ya kalau cuma sakit, kalau kecelakaan, mati budaknya. Ketika membawa beban yang berat tidak mampu, kemudian jatuh bersama dan dia tertimpa beban tersebut. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Yang rugi juga tuannya lagi. Semua kembali kepada tuannya. Apakah tidak terwujud pekerjaan, apakah gagal, apakah kemudian rusak barangnya, atau rusak budaknya. Semuanya kembali kepada dia. Sesuatu yang dipaksakan, sebagaimana dalam pepatah Arab, diistilahkan ma ardan qata wala dhahran abqa. La ardan qata wala biasanya namanya masal memiliki mauridil masal. Yang namanya masal biasanya ada maurid, ada kisah awalnya sehingga dia jadi permisalan. La ardan qata wala dhahran abqa. Kisahnya seorang yang memacu kudanya untuk menempuh perjalanan dan dia berkata harus sampai malam ini juga atau besok pagi. Sehingga perjalanan dari mulai siang, malam, pagi lagi, siang lagi tidak pakai istirahat. Dipacu-pacu terus sampai terwujud keinginan dia bahwa besok malam harus nyampe. Ternyata di tengah jalan kudanya gak kuat. Jatuh, patah kakinya dan mati. Apakah ardhan qata? Apakah perjalanannya tertempuh? Tidak tertempuh. Apakah tersisa kendaraannya? Dhahran ini kendaraan. Punggung. Wala dhahran abqa. Apakah tersisa? Tidak tersisa. Dua-duanya hilang. Perjalanan tidak tercapai, kendaraan tidak tersisa. Dua-duanya hilang. Ini barakallahu fikum yang namanya memaksakan. La ardhan qata wala dhahran abqa. Akhirnya dipakai pepatah ini untuk semua yang dipaksa. Bahkan dinukil oleh para ulama ketika ada orang yang memberat-beratkan diri dengan berbagai macam perkara-perkara hulu, ekstrim, bid'ah. Mereka katakan, kamu dengan memaksakan diri seperti itu, la ardhan qata wala dhahran abqa. Enggak akan menyisakan kendaraan dan enggak akan bisa mencapai tujuan. Tujuan enggak tercapai, kendaraan enggak tersisa. Demikian pula pembahasan kita, kalau budak dipaksa dengan pekerjaan yang bukan kesanggupannya. Dipaksa dengan pekerjaan yang la yastati', la yutiq. Apa yang terjadi? Sama. La ardhan qata wala dhahran abqa. Tidak akan ada tujuan yang tercapai dan juga kendaraan gak tersisa. Artinya pekerjaan gak terwujud, budaknya sakit, kecelakaan. Ya kalau cuma sakit, kalau gak mati. Kalau mati. Ini barakallahu fikum. Alhamdulillah, Islam mengajarkan keadilan dan mengajarkan hikmah. Sehingga jangan bebani dengan beban yang dia tidak sanggup. Dan kemudian, kalau terpaksa diberi beban yang berat, bantulah dia. Bantulah dia. Babun, bab berikutnya. Nafqahur rajul ala abdihi, nafaqatur rajul ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Bab, bahwa nafaqah yang diberikan oleh seseorang kepada budaknya, nafkah, uang makan, lain gaji, lain, gaji lain lagi. Uang makan, dia seharian di tempatmu, kok gak dikasih makan? Nafkah untuk seseorang budak, atau khadim, pelayan, pembantu, pekerja, itu adalah sedekah. Jadi jangan eman-eman, jangan sayang-sayang, itu sedekah. Dan jangan pura-pura bodoh. Saya kalau bayar, kalau membayar dia sekian, kemudian ngasih makan juga, rugi saya. Kasih uang, kemudian dia pura-pura gak tahu. Suruh beli sendiri. Makanya. Ini khairin a'azakumullah. Dia tidak tahu kalau itu adalah sadaqah. Apa hadisnya? Qala al-imamul Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad. Qala haddathana Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarana Baqiyah. Qala akhbarani Buhair ibn Sa'ad. عن خالد بن معدان عن المقدام ابن مهدي كرب سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مقدام mendengar ucapan Nabi SAW bersabda, ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. Apa yang kamu beri makan kepada dirimu adalah sedekah. Apa yang kau beri makan untuk anakmu dan istrimu adalah sedekah. Dan apa yang kau berikan pada khadimaka, pada pekerjamu, pelayanmu, fahuwa sedekah. Itu juga sedekah. Dan semua hadis yang kita baca tadi sahih. Bukan hanya hasan tapi sahih. Di atasnya hasan. Hadis pertama sahih, hadis kedua sahih, hadis ketiga sahih, dan sekarang hadis yang keempat juga sahih. Apa fiqihnya? Fiqih hadisnya, fihi wujubul infaq ala zawjah wal aulad wa mamluk. Kewajiban memberikan nafkah, memberi makan kepada anak-anak, kepada para istri, dan kepada budak-budak sahaya dan pelayan-pelayan pembantu. Yang kedua, innal insana yuthab. Yang kedua, bahwa seseorang dengan memberikan nafkah, memberikan makan minumnya kepada istri dan anak-anaknya, juga kepada budak-budaknya, bahkan memberikan pakaian pada mereka, itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Sehingga yuthab ala nafkah, diberi pahala atas nafkahnya yang wajib alaih. Kathawabi sadaqah, pahala seperti pahala sadaqah. Idza urida biha wajhullahi ta'ala, tentunya dengan syarat kalau ikhlas untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala sadaqah. Masya Allah. Kewajiban untuk memberi makan mereka sekaligus dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Maha pengasih lagi maha penyayang. Hatta luqmah taj'al fi fim ra'atik. Hatta luqmah, walaupun sesuap yang kau berikan pada istrimu, yang kau letakkan di mulut istrimu, itu juga dinilai sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Hadis berikutnya yang juga sahih. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid an 'Asim ibn Bahdalah an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khairus shadaqah ma baqa ghinan wal yadul ulya khairun min al yadi sufla wabda' biman ta'ul taqulu imra'atuk anfiq 'alayya aw talliqni wa yaqulu mamlukuk anfiq 'alayya aw bi'ni wa yaqulu waladuka ila man takiluna. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Nabi bersabda, khairus sadaqah ma baqa ghinan. Apa baqa ghinan? Disebutkan di sini pada syarah kalimat, ay dhalla sahibuha ba'daha mustaghniyan bima baqiya ma'ahu. Ai, pemilik harta tersebut yang bersedekah tetap cukup dengan apa yang dia keluarkan. Tetap cukup dengan sisa yang apa yang dia punya. Alhamdulillah. Disebutkan pada hadis yang tadi, yang sebelumnya, ma'at'amta nafsaka sadaqah. Apa yang kau berikan sebagai nafkah pada dirimu sendiri, itu sadaqah. Kok bisa? Makan sendiri kok sadaqah. Tapi bagaimana kalau dibalik? Seorang menyengsarakan dirinya, boleh? Tidak boleh. Wala tulqu bi aydikum la tahluka. Berarti engkau memiliki kewajiban untuk memberi makan dirimu, dan minummu, dan pakaianmu. Maka jangan seperti sufi yang menyiksa dirinya. Fahada haram. Beri makan dirimu dengan sesuatu yang cukup. Yang tidak boleh adalah israf. Allah katakan, kulu wa syurubu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan israf. Taib, sekarang bagaimana kalau dia sedekahkan semua harta yang dia punya, kemudian setelah itu dia minta-minta kepada orang lain. Karena dia tidak punya lagi, sudah sisa. Akhirnya dia yatakaffafuna an-nas. Pak, paring pak, bu, paring bu. Baik. Tidak bagus. Itu makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sadaqati ma baqa ghinan. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang orangnya tetap cukup. Cukup itu bisa makan, bisa minum. bisa berpakaian dengan baik. Sudah, selesai. Bukan cukup itu berarti kaya, tidak. Karena seringkali orang menerjemahkan kalimat ghina, artinya kaya. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang pemiliknya tetap kaya. Keliru. Bukan itu makna ghinan. Ghinan ay mustaghnian bima baqiya ma'ahu. Mustaghnian artinya dia sudah merasa cukup dengan apa yang ada dan tidak butuh pada orang lain. Artinya tidak sampai setelah dia bersedekah dia minta-minta sama orang lain. Khamilun a'azakumullah. Semua orang dikasih, dicukupi, habis itu dianya yang minta-minta pada orang lain. Ini yang enggak pantas. Mengapa demikian tidak pantas? Karena disebutkan khairul, yang namanya yadul ulya khairun min yadis sufla. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena kalau engkau berikan sampai engkau minta pada orang lain, berarti kamu jadi tangan di bawah setelah itu. Itu bukan yang terbaik. Wabda biman ta'ul. Mulailah biman ta'ulu. Apa ta'ulu? Iyal. Iyal itu artinya keluarga. Terjemahannya keluarga. Kalau artinya ala ya'ulu iyal adalah yang merupakan orang-orang di bawah tanggung jawabmu. Orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Istrimu, anak-anakmu, budakmu, itu biman ta'ul. Sehingga kadang-kadang keluarga di dalam bahasa Arab disebut apa? A'ilah atau iyal. Kasihan mereka. Mereka man ta'ulu. Mereka adalah orang yang merupakan tanggung jawabmu. Merupakan tanggung jawabmu. Istrimu akan berkata kepadamu kalau dia dalam keadaan tidak diberi makan. Anfiq alayya au talliqni. Beri makan aku, beri minum aku. Atau kalau kau tidak mampu, ceraikan aku. Dan orang lain yang beri makan aku. Iya kan? Dan itu wajar. Anfiq alayya au talliqni. Berinfaklah. Bersedekahlah. Beri makan aku, beri nafkah aku. Kalau tidak, ceraikan aku. Wa yaqulu mamlukuk, dan budakmu juga akan berkata kalau tidak diberi makan. Anfiq alayya aw bi'ni. Beri nafkah aku, beri makan aku. Kalau tidak, jual saja aku. Artinya jual saja aku kepada orang lain. Orang lain bisa beri makan. Lihatkan ini na'azakumullah. Diberikan dua pilihan. Kalau engkau tidak mampu memberi makan, jual. Biar orang lain yang memelihara. Wa yaqulu waladuka, dan anakmu. Kalau enggak diberi makan akan berkata, ilaman takiluna. Ilaman takiluna. Akan engkau serahkan pada siapa aku? Aku ini. Ini anak-anaknya. Kalau engkau tidak beri nafkah aku, kalau engkau, wahai orang tuaku, tidak memberi makan aku, terus engkau akan serahkan aku kepada siapa? Siapa yang akan memelihara aku kalau bukan engkau, wahai orang tuaku? Ini barakallahu fikum. Man ta'ul. Man ta'ul. Orang-orang yang merupakan tanggung jawabmu. Istri, budak, dan anak-anak. Istri, anak-anak, dan budaknya. Apa fikir hadisnya? Istafada min hadal hadis. Fawaid fiqhiyah. Yang pertama, afdalu sadaqah man baqiya ba'daha mustaghnian. Sebaik-baik sadaqah adalah orang yang bersadaqah itu setelah bersadaqah tetap dalam keadaan cukup. Tidak butuhkan orang lain. Fa'inau la yandam 'alaiha bal yusarru biha. Karena dia niscaya akan gembira dengan sedekahnya, wala yandam 'alaiha, tidak menyesal atasnya. Wah, kemarin saya kasihkan semua, sekarang saya kekurangan, sekarang saya kelaparan, sekarang saya, itu bukan sedekah yang baik. Sedekah yang seperti itu tidak baik. Yang baik adalah dia bersedekah dalam keadaan dia masih tetap cukup. Nah, yang kedua, tafdhilul ghina lirrajul as-salih alladhi yaqumu bihaqqil faqir fil mal. Yang kedua, keutamaan kecukupan bagi orang yang saleh. Kecukupan bagi orang yang saleh. Alladhi yaqumu bihaqqil faqir fil mal. Yang menegakkan atau memberikan, mengeluarkan hak-hak orang fakir, hak-hak orang miskin dalam hartanya. Apa faedah kedua ini? Artinya, orang yang saleh yang memberikan hak fuqara, memberikan hak orang-orang miskin, memberikan sedekah kepada mereka, lebih utama kalau dia dalam keadaan cukup. Lebih utama kalau dia dalam keadaan cukup. Sudah kita katakan bahwasanya makna lebih utama bukan berarti tidak boleh. Boleh. Sudah, biar kamu ambil saja semua. Biar aku cari lagi. Boleh. Tetapi yang lebih bagus kalau dia dalam keadaan cukup setelah bersedekah. Yang ketiga, karahiyatus su'al wa tanfir minhu. Dibencinya, yakni makruhnya, meminta-minta. Oleh karena itu, sedekah yang bagus tadi, yang tetap tersisa pada dirinya apa yang cukup. Supaya apa? Agar jangan meminta-minta. Karena meminta-minta itu makruh. Bahkan bisa sampai pada haram. Meminta itu hukum asalnya apa? Makruh. Apalagi kalau dia memperkaya diri dengan meminta-minta. Menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaan. Sebagai bisnis. Dikoordinir. Ada manajernya. Hah? Manajer pengemis. Diatur. Kamu sana, kamu di sini. Ada mobilnya untuk ngantarkan ke perapatan-perapatan jalan raya. Ada petugasnya, supirnya. Ada strukturnya. Ketua. Bagian ini rapi. Manajernya pakai mobil. Masya Allah. Mau rumahnya milik pribadi 4. Rumah-rumah mewah di Surabaya. Ini enggak lucu. Meminta-minta untuk memperkaya diri. La Allah. Siapa yang meminta-minta untuk memperkaya diri, maka dia dibangkitkan yaumil qiyamati la wajhalahu. Atau dalam riwayat, tidak ada daging di wajahnya. Sekian orang dibangkitkan dalam keadaan Masya Allah, sempurna wajahnya, sedangkan dia dibangkitkan dalam keadaan la wajhalahu, tidak memiliki daging di wajahnya. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, mereka yang meminta-minta untuk memperkaya diri. Wa hadha haram. Sedangkan yang bukan seperti itu, makruh. Sebaiknya dia tidak meminta-minta. Khairul mal atau sebaik-baik harta min kasbi yadihi dari hasil tangannya sendiri. Yang keempat, la yajuz illa li daruratin mulihah. Makruhnya meminta-minta tadi masih ada kelanjutan. Kecuali darurah mulihah, darurat yang sangat. Mulihah yang sangat. Darurah yang mulihah. Maka terpaksa dia meminta, tolong bantu saya. Yang keempat, awlan nas bin nafaqah huwalladhi yajib alaika nafaqatuhu. Faedah fiqhiyah yang keempat, bahwa manusia yang paling utama untuk diberi nafkah, manusia yang paling utama untuk diberi sedekah adalah alladhi yajib alaika nafaqatuhu, adalah yang wajib atasmu untuk memberi nafkah. Apa dengan istilah Nabi tadi? Man ta'ul, orang-orang yang merupakan tanggung jawabmu, maka itu yang paling utama kamu berikan nafkah buat mereka. Yang paling utama, yang paling kamu pentingkan untuk diberi sedekah adalah menta'ud. Aiman yajib alaika nafaqatuhu. siapa-siapa yang wajib kamu beri nafkah. Seperti istri, anak-anak, dan budak. Qul ibn a'azakum Allah. Disebutkan di dalam hadis ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabda mulailah biman ta'ul. Masyahid min al-ayah, apa yang merupakan syahid pendukung dari ayat Al-Qur'an? Naam. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Al-aqrabun, kerabat dekatmu lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Apalagi memang yang wajib kamu beri nafkah mereka, yang sangat-sangat-sangat dekat, yaitu istri, anak-anak, dan juga budak yang kamu miliki. Oh, kamu yang memiliki dia, kok kamu gak mau beri makan dia? Enam. Yang kelima, wujub nafaqatiz zaujah wal abad wal ibn ala al mar. Yang kelima, wajibnya memberikan nafkah pada mereka. Kalau yang empat tadi, bahwa manusia yang lebih utama untuk diberi nafkah adalah mereka. Yang kelima, kita mendapatkan pula wajibnya memberi makan, memberi ma'isha, memberi kehidupan pada istri, hamba sahaya, dan anak-anak. Alal mar, atas seseorang. Hukumnya wajib. Hadis ketiga dalam bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan an Muhammad ibn Ajlan an al-Maqburi. An Abi Hurairah qala, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatin. Faqala rajulun, indi dinarun. Qala anfiqhu ala nafsik. قال عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر. Juga hadis yang sahih dalam Sahih Abu Dawud dan juga dalam Irwa disebutkan hadis ini sahih bahwa Imam Bukhari menyebutkan dalam Adabul Mufrad dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah. Faqala rajulun, kemudian orang ada yang berkata, "Ya Rasulullah, aku punya satu dinar." Aku punya satu dinar. Qala anfiqhu ala nafsik. Infakkanlah untuk dirimu sendiri. Karena cuma satu. Satu dinar. Maka dia berkata, "Indi akhar, aku punya dinar yang lain. Anfiqhu ala zaujatik. Infakkanlah untuk istrimu." "Indi akhar." Dia berkata lagi, "Aku punya yang lain lagi. Satu dinar juga." "Qala anfiqhu ala khadimik. Infakkanlah untuk pelayanmu, untuk budakmu, untuk hamba sahayamu." Thumma anta absar. Setelah itu engkau lebih tahu. Setelah itu tinggal kau lihat siapa yang lebih butuh. Yang pertama untuk dirimu, yang kedua untuk istrimu, yang ketiga untuk budakmu. Tentunya anak-anak di dalam keluargamu tadi. Infakkan pada keluargamu termasuk istri dan anak-anak. Karena di antara nafkah yang diberikan pada istri adalah apa yang untuk menghidupi anak-anaknya. Anak-anak sang istri tersebut. Barakallahu fikum. Berarti diurutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Dari yang pertama. Yaitu dirimu sendiri. Setelah itu istrimu dan anak-anakmu. Setelah itu khadimik. Thumma anta absar. Setelah itu engkau lebih tahu. Ini anta adra bidawi qurbak. Engkau lebih tahu kerabat-kerabatmu siapa yang membutuhkan. فَقَدِّمِ الْأَحْوَجْ مِنْهُمْ فَالْأَحْوَجْ. Maka dahulukanlah yang lebih membutuhkan dan yang lebih membutuhkan. Nah, apa faedahnya berarti? Di samping faedah-faedah yang sudah kita ambil, juga sama di sini kita ambil. Apa tambahannya? Tambahannya at-tartib. Urutan. Urutannya disebutkan anfiq ala nafsik. Aku punya satu dinar lagi, anfiq ala zaujatik. Aku punya satu dinar lagi, anfiq ala khatibik. Ini tertib yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib babun haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Mukhallad aw Makhlad ibn Yazid qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a rajulan yas'al Jabiran an khadim ar-rajul. Ada seseorang yang bertanya kepada Jabir tentang pembantu seseorang. Idza kafahu al-mashaqqata wal har amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uhu qala na'am fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Disebutkan ada ketika seseorang bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tentang masalah budak pembantu seseorang. Idza kafahul masyaqqah, mencukupi dia kesusahan, wal har, rasa panas terik. Ai annahu anal masyaqqah fi tahyi'ah adawatihi wa qasa harra an-nar fi tabq al-khubz wa tashwih al-lahm wal-illah fi'ita'ihi al-luqmah annahu tawalla 'ilajahu wa tahammal mashaqqat harrihi wa dukhanihi 'inda at-tabakh. Disebutkan makna kafahu al-mashaqqa wal-har, dia sudah cukup dengan capeknya dan panasnya. Kenapa panas? Karena dia selalu di depan tungku. Masak nasi, apa memasak khubuz, bikin roti, segala macam. Itu panas, Pak. Dan kamu pernah tahu bagaimana pembuat roti bikin roti. Itu di hadapan tungku yang besar dan api. Kemudian dia masukkan roti itu ke dalamnya. Sehingga dia harus dekat sekali. Baru kemudian dia tempelkan ke atas. Namanya apa? Tanur. Ini tembok. Kemudian ini tanur dari baja mungkin ya. Jadi ini api semua. Api semua. Orang ini tangannya harus masuk ke sini untuk nempel tempelnya di sini. Nanti kalau masak, dia akan jatuh. Barakallahu fiikum. Kamu berdiri di sini, sudah panas. Hawanya, apalagi yang depan sini. Taib. Maka Nabi memerintahkan, kalau ada budak yang dipekerjakan sampai seperti itu, sudah capek, lelah, panas, hendaklah panggil dia. Di waktu makan. Qala na'am. Fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ahu, kalau tidak suka salah seorang kalian untuk makan bersamanya, paling tidak yut'imhu uklatan fi yadihi, paling tidak dia berikan makan yang sama di tangannya. Maksudnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau mau makan bersama bagus. Ayo Pak, berhenti dulu, istirahat dulu. Kita makan. Nanti aja. Udah sekarang aja. Ayo kita makan bersama. Bosnya sama si budak pekerja tadi, makan bersama. Itu kalau mau. Kalau mungkin malu, gengsi, karena sebagian orang ada yang tidak mau duduk bersama pembantunya. Makan sama pembantunya. Ini kita bicara laki-laki sama laki-laki ya. Kita bicara kalau pembantunya perempuan. Pekerjaannya lah. Ada yang tidak mau gengsi makan sama mereka. Maka paling tidak berikan makanan yang kamu makan tadi. Nih, makanmu. Ayo makan. Agar mereka makan. Ini barakallahu fikum, agar mengimbangi capeknya mereka. Ketika keringatnya masih belum kering, disuruh istirahat, diberi air dingin, diberi makan, bahkan diajak makan bersama, betapa gembiranya hati mereka, dan niscaya lelahnya akan tertebus, lelahnya akan berkurang dengan yang seperti itu. Ini barakallahu fikum, idza kariha an ya'kul ma'a 'abdih, kalau memang tidak suka makan bersama dengan budaknya. Berarti apa faedahnya dari hadis ini? Faedah fiqhiyah. Al-hasu ala takrimil mamluk, anjuran untuk memuliakan pekerja, memuliakan budak, memuliakan pembantu, memuliakan orang-orang yang di bawahmu. Wa tasji'uhu, dan memberi semangat mereka. Dengan apa memberikan semangat mereka? Wa dzalika bi ijlasihi ma'ahu, yaitu dengan duduk bersamanya. Kalau ta'am, duduk bersamanya ketika makan. Aw i'ta'ihi min at-ta'ami 'ala al-aqall, atau memberi dia makan paling sedikit. Paling sedikit beri makan. Wa hadha min makarim al-akhlaq, dan ini termasuk makarim al-akhlaq, akhlak yang mulia. Wa min mizat aw mayyizat hadha ad-din al-hanif, dan ini merupakan keistimewaan agama ini. Khana bin na'azakum Allah. Sudah semestinya yang namanya majikan, bos, pemilik budak, atau orang yang merupakan penanggung jawab dari pekerja-pekerja tersebut, hendaklah mengajak mereka untuk duduk bersamanya, makan bersama. Kalau dia enggak suka, paling tidak beri makan pada mereka apa yang kamu makan. Enam. Qala bab yut'imul 'abda mimma ya'kul. Bab memberi makan seorang budak dengan apa yang dia makan. Walaupun sudah lewat beberapa hadis yang sama, yaitu yang menyatakan memberi makan apa yang dia makan, memberi pakaian apa yang dia pakai. Sudah kan? Sekian banyak lafaz-lafaznya, walhamdulillah. Masih ditambah dengan satu bab, karena biasanya beliau rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis tadi dalam satu tujuan. Tujuannya adalah apa yang disimpulkan dalam judul bab. Maka kemarin atau hadis-hadis sebelumnya membawakan hadis-hadis yang sesungguhnya sudah terkandung makna memberi makan apa yang dia makan, tetapi bukan sedang membahas itunya, sedang membahas masalah lainnya, seperti membahas masalah nafkahnya, bahas masalah hendaklah jangan dibebani dengan yang lebih berat begitu. Sedangkan di sini bab yang khusus tentang yut'imul 'abda mimma ya'kul, memberi makan seorang budak dengan apa yang dia makan. Qala hadatsana Abdullah Maslamah, qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah 'anil Fadl ibn Mubashshar ibn Mubashshar qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamluki. Nabi SAW mewasiatkan tentang mamlukin khaira. Masih ingat apa maknanya? Karena sudah lewat hadis ini. Yusi bil mamlukin khaira. Sebagaimana ucapan dalam khutbah terakhir Nabi, khutbatul wada'. Istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kepada para wanita dengan baik. Itu maknanya berpesan agar bersikap baiklah kepada mereka. Ini pun sama. Yusi bil mamlukina khaira juga maknanya pesan Rasulullah SAW agar bersikap baik kepada mamlukin. Mamluk adalah yang dimiliki. Budak-budak sahaya. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min lubusikum wa la tu'adzibu khalqallah. Beri makan mereka dari apa yang kalian makan. Beri minum mereka dari, beri pakaian mereka apa yang kamu pakai. Dan jangan kau siksa mereka, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disiksa. Apa makna disiksa? ya bisa bermakna dicambuk atau disakiti, tersisa. Tapi ada makna lain yang dimaksud di sini. Ta'rifun ma huwa? Qul inna a'udzukumullah, kalau engkau memelihara budak tanpa diberi makan itu juga menyiksa. Sebagaimana kisah seorang wanita yang mengurung kucing dan tidak diberi makan, itu menyiksanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua pilihan buatmu. Beri makan dia atau yatrukhu ya'kulun min khasas ard. Kamu beri makan dia atau lepaskan dari kandangnya, biar dia bebas cari makan sendiri. Jangan siksa mereka. Jadi siksa adalah mengurungnya dalam keadaan tidak diberi makan. Itu juga menyiksa. Apakah itu hewan peliharaan? Apalagi budak sahaya yang dia adalah manusia. Yang tentunya lebih mulia dari binatang-binatang tadi. Binatang saja enggak boleh. Ketika mengurung kucing dalam keadaan tidak diberi makan. Imma kamu beri makan, wa imma kamu lepaskan dia. Untuk ya'kulun min khasyasil ardh. Makan dari makanan-makanan yang ada di muka bumi. Suruh cari sendiri. Berarti boleh saat memelihara. Boleh. Asal beri makan. Burung boleh. Asal beri makan. Hewan-hewan peliharaan asal beri makan. Kalau engkau tidak sanggup memberi makan, lepaskan. Biar mereka cari sendiri. Min khasyasil ardh. Apalagi yang di sini dibahas adalah yang lebih mulia dari sekedar burung ataupun kucing. Ini adalah manusia. Maka beri makan mereka apa yang kamu makan, beri pakaian mereka apa yang kamu pakai, dan la tu'adzibu khalqallah. Jangan siksa makhluk-makhluk Allah. Jangan siksa mereka. Babun. Hal yujlas khadimahu ma'ahu idza akala. Bab. Apakah didudukkan satu majlis budak sahaya ketika makan? Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Ismail ibn Abi Khalid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu. Juga hadisnya sahih dalam silsilah al-ahadits as-sahihah oleh Syekh Al-Albani. Qala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang pada seorang kalian pelayanmu, yakni budakmu, pembantumu, membawakan makananmu. Kan biasanya mereka tugasnya macam-macam, hampir semua dikerjakan. Termasuk membawakan makanan. Ini tuan, makannya. Ini tuan, sudah masak rotinya. Ini tuan, lauknya sudah disiapkan. Falyujlishu. Hendaklah suruh duduk dia. Duduk, ikut makan di sini. Fa'in kariha. Kalau dia tidak suka, mungkin enggan untuk duduk bersama khadimnya. Fa'in lam yakbal. Kalau dia tidak mau. Falyunawilhu minhu. Hendaklah dia ambilkan daripadanya. Yunawilhu, ambilkan daripadanya. Artinya si budak tadi tahu kalau yang dia makan itu adalah yang dimakan oleh tuannya. Sudah siapkan sufrah, masya Allah. Sufrah dengan berbagai macam makanan, lauk-lauk dan sebagainya. Ayo duduk sini. Makan. Enggak tuan. Ayo duduk. Enggak tuan, saya malu. Duduk sini makan. Ikut makan. Kemudian dia enggak mau. Jangan kemudian, alhamdulillah, enggak mau. Utuh makanan saya. Jangan. Sini, tunggu. Ambilkan piring, kamu ambilkan lauknya, kamu ambilkan segala macam. Bawa. Ini makna nawilhu, ambilkan untuknya. Falyunawilhu minhu, hendaklah diambil daripadanya. Masya Allah. Adab yang mulia, fihil has ala makarimil akhlak. Di sini anjuran untuk berakhlak yang mulia. Wal muasah, dan mendudukkan sama antara pegawai dengan tuannya. pegawai dengan bosnya, budak dengan pemiliknya dalam makan. La siyama fi haqqi man sana'ahu aw hamalahu. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang tugasnya memasak. Tugasnya memasak, tugasnya membawakan makanan, menyiapkan makanan. Setelah itu ketika makan dia gak dikasih. Bagaimana kira-kira? Padahal sudah melihatnya. Sudah menciumnya. Wanginya. Dia yang ngaduknya ketika di penggorengan. Dia yang masaknya. Zalim. Itu zalim. Tetangganya yang jauh. Kalau ketika kamu memasak dan tercium baunya ke tetangga, dianjurkan untuk kita mengirim kepada tetangga. Ini mencicip apa yang dia cium tadi. Harumnya sampai ke tetangga. Masya Allah. Terutama sate. Ya. Baunya kemana-mana satu kampung. Barakallahu fikum. Ini adab dan akhlak yang mulia. Seperti itu. Apalagi ini bukan tetangga, tapi yang bikinnya. Yang bekerja di dapur. Kalau perempuan, saat kalau perempuannya bukan duduk sama kita. Duduk sama istri kita, di belakang. Kalau dianya lupa, ingatkan. Ya fulana, atau ya umma fulan. Itu ajak. Tempatnya untuk makan bersama. Suruh makan dia. Oh, enggak mau untuk duduk di sini. Ya sudah, ambilkan buat dia. Ini barakallahu fikum, tetap pemimpin. Yaitu kaum laki-laki memimpin mereka agar mereka juga menerapkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis berikutnya, qala haddatsana Bishr ibnu Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abu Yunus Al-Basri an ibnu Abi Mulaikah qala Abu Mahdhur Sahibul adhan. Tarji' yang mentarji' adhan. Abu Mahdhurah. Kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ija'a Safwan ibni Umayyah bijafnatin. Ketika aku duduk di sisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba datang Safwan ibnu Umayyah bijafnah. Datang Safwan membawa jafnah. Nampan besar. Yahmiluha nafarun fi aba'atin. Dibawa oleh beberapa orang fi aba'ah. Fawada'aha baina yaday Umar. Kemudian diletakkan di hadapan Umar. Rupanya besar ini nampannya. Karena dibawanya bukan oleh satu orang, oleh beberapa orang budak. Gotongan dengan aba'ah. Digelar aba'ahnya. Nampaknya taruh di bawah empat orang. Ya, gitu. Untuk banyak orang. Fawadauha baina yaday Umar. Kemudian diletakkan di depan Umar. Fada'a Umar nasan masakin wa ariqa min ariqa'in nasi hawlahu. Maka Umar memanggil orang-orang miskin, memanggil para budak-budak sahaya manusia. Fa'akalu ma'ahu, diajak untuk makan bersama. Thumma qala 'inda dhalik fa'ala Allahu biqaumin aqala laha Allahu qauman yarghabuna 'an ariqa'ihim an ya'kulu ma'ahum. Kata Umar, sungguh apa yang Allah lakukan pada satu kaum yang tidak suka untuk makan bersama budak-budak mereka. Ini Umar mencontohkan contoh yang baik. Padahal dia Amirul Mukminin. Padahal dia khalifah. Presiden makan sama rakyat jelata. Sama beberapa orang-orang miskin. Seorang miskin. Ini barakallahu fikum. Dilakukan oleh Umar dan kemudian berkata, entah apa yang akan dilakukan oleh Allah pada satu kaum yang tidak suka, enggan untuk makan bersama budak-budak mereka. Faqala Safwan, ama wallahi ma narghabu anhum, walakinna nasta'thiru alaihim, la najid wallahi min at-ta'ami at-thayyib ma na'kul wa nut'imuhum. Kata Safwan, sungguh demi Allah, kami bukan tidak suka, bukan aku menjauh dari mereka, tapi kami nasta'thir 'alaihim, lebih mementingkan di atas mereka. Kami tidak mendapati wallahi makanan-makanan yang bagus, yang baik untuk kita makan bersama mereka, enggak cukup. Maka kami pentingkan yang lebih penting. Artinya buat kita dulu, baru buat yang lain, yang di bawahnya, begitu. Kalau ada dan cukup banyak, akan kita panggil semua mereka. Jafna adalah qas'atun kabirah. Sedangkan aba'a adalah kisa maftuh min qidam yulbas ala siyab. Lahallah qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Ini barakallahu fikum, faedahnya bagaimana Umar dan sahabat mementingkan budak-budaknya. Khususnya yang membawanya tadi, ayo duduk sini makan. Dia sudah bawa makanan tadi sambil melihat. Setelah itu tidak ada jam makan, kasihan. Zalim. Ajak makan. Kalau ada sesuatu, gengsi atau apa dan sebagainya, untuk makan bersama paling tidak diambilkan. Sini-sini, saya ambilkan. Makan. Sehingga betul-betul mereka makan apa yang kamu makan. Dan mereka mencicip apa yang mereka bawa. Mereka mencicip apa yang mereka masak. Mereka mencicip apa yang mereka capek-capek membawakan kepada kamu dari jauh. Barakallahu fikum. Baik. Intaha barakallahu fikum. Halo, ada soal, ada pertanyaan? Sedekah. Terus? Pernah dibahas oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan dijawab dengan dua keadaan yang berbeda. Kalau dia ghalabatul dhan, ghalabatul itu aksar min khamsin fil mi'ah, kemungkinan ghalib, kamu akan dapat. Maka tidak mengapa. Tapi kalau di bawah ini, tidak boleh. Maksudnya begini. Kamu tahu, kamu sudah mendapatkan gaji rutin setiap bulan sekian juta. Dan itu sudah ghalabatul dhan. Sudah kita katakan 90% kamu akan dapat. Tetapi saat itu sudah tanggal-tanggal tua. Uang yang kamu pegang sudah habis, yang ditunggu belum datang. Ada orang yang butuh. Kamu tahu 3 hari lagi saya dapat. Udah dipakai aja dulu. Kurang kamu menunggu. Apa yang sudah biasanya dapat begitu. Ini dibolehkan. Enam. Kalau tidak, maka khawatir terkena yang tadi. Terkena yang tadi, kemakruhan bahwa kamu sendiri membutuhkan, kamu kemudian memberikan orang lain, akhirnya kamu malah meminta pada orang lain. Pinjam itu istilah saja. Padahal minta karena enggak bisa bayar. Dari mana dia akan bayar? Karena enggak ada yang dipastikan tadi. Kalau ini ada, 3 hari lagi dapat, enggak apa-apa. Nanti saya bayar setelah saya gajian. Barakallahu fiikum. Pertanyaan lain? Pembantu wanita. Ya, yang diperhatikan pertama hijab. Kalau laki-laki tentunya di depan, tidak ke belakang-belakang. Kalau perempuan di belakang, enggak ke depan-depan. Dan ketika kamu mau masuk juga harus memberitahu istrinya, tolong pembantu suruh pergi. Itu yang harus dijaga, hijab. Nah, yang kedua, apa yang sudah dibahas? Berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Berikan apa yang dia lihat, kasihan. Ketika dia disuruh masak, ya beri makannya, ikut makan bersama. Atau kalau tidak bersama, paling tidak dia suruh mencicip apa yang dimasaknya. Ila akhirnya. Okay. طيب جزاكم الله خيرا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.